Nona ini manis tingkah lakunya. Beta mau tanya tapi takut sudah ada yang punya. Tapi Nona malu-malu bikin beta ragu-ragu. Beta mau coba-coba dulu. Beta pun